arti hidup ini. Tanpa cinta darimu, semua yang telah kulakukan semua semata untukmu. Mencintaimu, butuh kamu untuk dapat menemaniku. Oh, oh, oh. Telah lama ku menunggu satu kata darimu yang bisa membuat diriku mendapatkan hatimu. Jangan pernah kau ragukan karena ku ingin kamu. Mencintaimu, butuh kamu untuk dapat.